dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan kita pada al-aslu as-sabi', pada asas atau dasar yang ketujuh di dalam meletakkan dasar-dasar fi talabul ilm, dalam menuntut ilmu syar'i. Naam, yaitu al-aslu as-sabi' wasailu tathbitil ilm, wasilah-wasilah di dalam mengokohkan ilmu. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, min ahammi wasaili tathbit al-ilm al-amalu bihi wa ta'limuhu wa ta'lifu fihi. وهذه الأصول هي المشار إليها في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di antara wasilah yang terpenting dalam menguatkan, mengukuhkan ilmu itu adalah mengamalkannya, beramal dengannya, mengajarkannya, dan menulis karangan tentang ilmu tersebut, atau membuat karya tulis. Nah, maka hadhihi al-usul, dasar-dasar ini adalah telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi mata, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian seluruhnya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Nah, maka faqad hakama Allahu bil khusran 'ala jami'in nas, thumma istathna min dhalika alladhina amanu ma dama amanu faqad haqqalu al-'ilma an-nafi', thumma 'amilu thumma da'u ila hadha al-'amal wal-'ilmi an-nafi' alladhi kana ladayhim. Maka di dalam ayat tersebut dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi seluruh manusia dengan kerugian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari kerugian tersebut, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, maka dikatakan dikecualikan oleh Allah orang-orang yang beriman ini, tentunya faqad hasal al-'ilma an-nafi', dia beriman setelah menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Nah, maka ketika seseorang itu dikatakan aman beriman, berarti sungguh dia telah menghasilkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Yakni yang dikecualikan oleh Allah adalah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang dikecualikan adalah setelahnya orang-orang yang beramal saleh, wa amilu salihat. Kemudian setelahnya mendakwakan, orang-orang yang berdakwah terhadap amalan tersebut dan ilmu yang bermanfaat tersebut. Nah, kemudian setelah itu menyuruh dengan sabar, senantiasa di atas kesabaran. Maka inilah empat golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Maka selain dari itu semua manusia berada di dalam kusran, di dalam kerugian. Nah, maka ahammu wasail tathbitil ilm adalah al-amalu bihi wa ta'limuhu wa ta'lifu wa tasnif. Kesimpulannya bahwa wasilah yang paling penting, yang terpenting di dalam menguatkan ilmu, mengokohkan satu ilmu adalah mengamalkannya. kemudian mengajarkan ilmu tersebut dan membuat karya tulis bagi yang mampu. Nah, membuat karya tulis di dalam ilmu tersebut, maka ini akan semakin memantapkan dan menguatkan ilmu seseorang. Nah, kemudian wal amalu bil ilmi min ahammi ma yuthbitu al ilm bal huwa al maqsad al asli li talab al ilm. Beramal dengan ilmu adalah hal yang sangat penting di dalam menguatkan ilmu, memantapkan ilmu tersebut. Bahkan inilah tujuan asal, tujuan utama di dalam menuntut ilmu adalah beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan utama di dalam mencari ilmu adalah beramal dengan amalan saleh. Oleh karena itu biasa kita mendengarkan bahwasanya al-ilmu itu adalah wasilah, al-ghayah huwa al-amal. Ilmu itu adalah perantara, adapun tujuan utama adalah amal. Nah, ini diucapkan oleh sebagian para salaf. Nah, menunjukkan bahwa tujuan utama, maqsadul aql, tujuan yang prinsip yang utama di dalam ilmu itu adalah beramal di atas ilmu tersebut. Nah, dan berapa banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan akan hal tersebut, di antaranya adalah surah Al-Asr dan juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebencian besar kepada makar indah Allah. Demikian pula firman Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan antara iman dan amalan saleh, antara ilmu atau iman dengan amalan saleh pada ayat-ayat yang sangat banyak. Nah, maka semua itu menunjukkan bahwasanya maqsadul aql, tujuan utama adalah al-amal. Nah, faqad waqad ja'a al-salaf hatta al-'ilm bil-'amal fa in ajabahu wa illa ta'a. Sungguh datang dari sebagian para salaf bahwa teleponnya ilmu itu adalah amal. Nah, fa'inna jawabahu, jika amalan itu menjawab ilmu tersebut, yakni ketika ilmu itu menelpon, ya, kalau dijawab dengan amalan, maka alhamdulillah, berarti ilmu itu bermanfaat karena dijawab dengan amalan. Tapi kalau tidak dijawab, berarti ilmu itu tidak diamalkan. Maka irtahala, ilmu akan pergi. Nah, ilmu itu akan pergi meninggalkan orang tersebut karena ilmu itu tidak bermanfaat, yang tidak diamalkan. Maka hakul ilm bil amal, fa in ajaba wa illa irtahala. Demikian pula berkata Waqi' Ibn Jarrah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Kunna nasta'inu 'ala hifdz al-hadits bil 'amali bihi." Kami menjadikan untuk menguatkan hafalan kami, hafalan hadis kami itu dengan amalan saleh. Nah, kata Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, bahwa kami meminta bantuan untuk menguatkan hafalan hadis kami adalah dengan beramal, dengan mengamalkannya, dengan amalan saleh, dengan mengamalkan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Maka ini semakin membantu untuk menguatkan hafalannya Imam Al-Waqi' rahimahullah ta'ala. Nah, watahkan العمل بالعلم يأتي الكلام عن ترك الذنوب والمعاصي إذ الوقوع فيها خلاف مقتضى العلم. وفي هذا المعنى الأبيات الشهيرة شقوت إلى وقيع سورة حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي أو لعاصي. Nah, tentunya setelah kita mengetahui bahwa mengamalkan ilmu itu adalah perkara yang sangat penting dan tujuan yang utama, maka juga sebaliknya datang pembicaraan tentang meninggalkan dosa dan maksiat. Nah, yakni di antara konsekuensi ilmu yang bermanfaat selain daripada beramal dengan amalan saleh juga adalah meninggalkan maksiat. Karena al-wuqu' fiha, terjatuh di dalam maksiat atau menjatuhkan diri dalam maksiat, ini adalah menyelisihi konsekuensi ilmu tersebut. Maka makna ini terdapat beberapa bait syair atau syair yang ma'ruf dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada ketika beliau mengadu kepada gurunya Uqayh Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala, di mana Imam Syafi'i mengatakan syabautu ila Uqayhin su'a hifzi, aku mengadu kepada Uqayh guru beliau tentang jeleknya hafalanku, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Uqayh memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan memberitakan kepadaku bahwa ilmu itu adalah fadl, ilmu itu adalah keutamaan, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala la yuhali asy, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, di dalam riwayat yang lain bahwa ilmu bi anna Allah nur, bi anna al-ilma nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya dan nurullah la yuhtadi'ah li'asih, bahwa cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikian arahan, bimbingan, nasihat seorang guru Waqi' Al-Jarrah kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian an Muhammad bin Nadhr Al-Harithi qala kana yuqal awwalu ta'limi al-insatu lahu ثم الاستماع له ثم حفظه ثم العمل ثم النشر. Dari Imam Muhammad bin Nadhr Al-Harithi beliau berkata, dikatakan bahwa, yakni dikatakan sebagian para ulama salaf, awal ta'lim, awal daripada menghadiri majelis ilmu ta'lim adalah insatullah, diam. Diam diam di dalam proses ta'lim tersebut, majlis tersebut. Tsumma istima'u lahu, kemudian mendengarkan dengan baik. Kemudian mendengarkan dengan baik, tsumma hifdzuhu, kemudian setelah itu menghafalkannya. Menghafalkan, tsumma al-amal, kemudian mengamalkannya. Kemudian an-nashr, yang terakhir adalah menyebarkan, mendakwakannya. Menyebarkan, mendakwakannya. Nah, maka ini tahapan-tahapan di dalam majelis ilmu, dalam menuntut ilmu. Al-insaf, diam, al-istima' mendengarkan, al-hifdz menghafalkan, al-amal mengamalkan, dan an-nashr menyebarkan yang mendakwakannya. Nah, saya untuk kita ini sulit mendengarkan kemudian menghafalkannya. Tetapi ada di antaranya yaitu al-kitabah, mendengarkan kemudian menulis. Ya, karena hafalan kita tidak seperti para imam-imam tersebut. Nah, maka kita tulis. Karena ilmu itu kuyi dari al-ilm bil kitab. Mengikat ikatannya ilmu itu adalah dengan tulisan. Maka setelah kita menulis, kita melihat kembali tulisan kita, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dan menyebarkan. Nah, berkata pula Imam Sufyan, Allahu a'lam, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kalau diitlaqkan, karena Sufyan ada dua, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala jami'an. Nah, berkata Imam Sufyan, al-'alimu la yumari wa la yudari yunshir hikmat Allah, فَإِنْ قُبِلَتْ حَمِدَ اللَّهُ وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ اللَّهُ. Berkata Imam Sufyan bahwa seorang alim itu la yumari, sebagaimana dalam hadis yang terdahulu pada akhir dari bab asas yang keenam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa kuntutul ilmu ta'allam ilma, ya, pelajari ilmu itu untuk diamalkan, la tubahu bihil ulama wala tumari bihil sufaha, jangan untuk bersombong kepada para ulama atau mendebat, membodoh-bodohi para orang-orang awam. Maka ilmu orang yang alim la yumari, orang yang alim ini tidak mendebat-debat, tidak membodoh-bodohi orang, wala yudari, tidak pula berbasa-basi. Mudara adalah apa? Berdiplomasi yang mengandung kejelekan, ya, karena diplomasi mudara itu ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Diplomasi yang baik adalah untuk tujuan akhir, ya, dalam rangka mendapatkan maslahat dan meninggalkan madarat. Karena ada madarat yang besar, terkadang kita melakukan basa-basi atau bentuk diplomasi, ya, karena kalau tidak madarat menimbulkan madarat yang lebih besar. Bersamaan dengan itu kita tidak menggugurkan prinsip agama, ya. Nah, mudarat yang jelek adalah yang menggugurkan prinsip agamanya, yang menggugurkan prinsip-prinsip agamanya. Maka tidak boleh seorang alim melakukan hal tersebut. Nah, dalam rangka tujuan tertentu, tujuan duniawiya, dia melakukan mudarat, ya, ini namanya menggugurkan prinsip agama. Maka seorang alim la yumari wa la yudari, yunsir hikmat Allah, hendaklah dia alim ini menyebarkan hikmah Allah. Yakni yang dimaksud adalah dalil, hujjah. Hendaklah dia menyebarkan hujjah-hujjah Allah, yakni hujjah Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in qubila, kalau diterima alhamdulillah, dia memuji Allah. Wa in ruddat, kalau ditolak juga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang ikhlas, orang yang alim yang ikhlas, tidak ada perbedaan antara diterima apa yang dia dakwakan atau ditolak, selama dia berjalan di atas usul prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak melakukan mumarah, tidak pula mudarah. Nah, yang mengandung kejelekan. Tetapi kalau adanya maslahah untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar, terkadang ya dilakukan hal tersebut bentuk mudarah dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan dawabit, kaidah-kaidah syariah. Nah, kemudian dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, ta'allama qala ta'allamu as-sabta thumma ta'allamu al-hilma thumma ta'allamu al-ilma thumma ta'allamu al-'amala thumma al-juru. Kata beliau, pelajarilah as-sabt, yakni diam, tenang. Tsumma ta'allamul hilma, kemudian pelajarilah hilm, yakni kelembutan. Tsumma ta'allamul ilma, kemudian pelajarilah ilmu. Kemudian ta'allamul amal, pelajarilah amal. Tsumma syuru, kemudian sebarkanlah, dakwakanlah. Nah, waqad kanu, kemudian beliau menyatakan, waqad kanu yahrisuna 'ala al-'amali bil hadits allati tablughuhum 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta walau lam yadhhar fiha ma'na ta'abbud ittiba'an lima kana 'alaihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para sahabat itu sangat bersemangat untuk beramal dengan hadits-hadits yang sampai pada mereka, yang sampai pada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat bersemangat untuk mengamalkannya, ya, hatta walau lam yadhhar fiha ma'na ta'abbud, sekalipun terkadang satu hadis yang sampai pada mereka belum nampak makna ta'abbud, yakni yang dimaksud adalah dalam hal-hal, sekalipun hadis itu dalam perkara jibiliyah, ya, yakni berbentuk perangai Rasulullah. Nah, dalam hal sifat-sifat ciptaan yang bukan berbentuk ibadah mahdhah, ya, ibadah murni yang berhubungan dengan sholat misalnya, atau dengan zakat, atau dengan rukun-rukun Islam, arkanul iman. Tetapi hadis berhubungan dengan masalah jibiliyah, yang mereka ketika melakukannya karena cinta kepada Rasulullah sebagai ittiba'an lima kana alaihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa bernilai taqarrub, bisa mendapatkan pahala, maka pun mereka sahabat ini sangat bersemangat untuk mengamalkannya. Nah, ini para sahabat, kita lihat Umar Ibn Umar bagaimana semangatnya dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, sampai dalam perkara jibiliyah, warna sendalnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah. Nah, ini diikuti. Ya, demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Sangat cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Nah, seluruh sahabat ya berupaya untuk menegakkan, mengamalkan seluruh hadis-hadis yang sampai pada mereka. Nah, kita lihat pada awal halaman saya, pada halaman 8, terlihat bagaimana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang saya ingat pada awalnya belum sempat saya menerjemah makna somsoma. Kita lihat ucapannya Abu Dzar. Ya, beliau mengatakan lau wadhtum at-somsoma. Somsoma ala hadhihi wa asyara ila qabah. Ya, thumma dhanantu anni anqudu kalimatan sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anqadtuha. Nah, kata sahabat Abu Dzar, seandainya kalian meletakkan somsoma yang di pedang, suyuk. Nah, kalian meletakkan suyuk, kemudian beliau mengisyaratkan di tengkuknya, di lehernya. Ini kalian letakkan pedang untuk membunuh beliau. Kemudian dia katakan, dan aku dalam keadaan yakin, yakin bahwa saya akan menegakkan satu kalimat, akan mengamalkan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan orang ini sudah meletakkan pedang di leher beliau, tetapi beliau masih mengetahui satu hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya kata beliau, la anfatuha qabla an tujizu alayya. Saya akan mengamalkan hadis tersebut yang saya dengar dari Rasulullah sebelum kalian sempat memotong leher, ya, sebelum kalian melangsungkan pedang tersebut di atas lehernya. Ini menunjukkan apa? Hirsnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan. Nah, di dalam mengamalkan hadis yang sampai kepada mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seluruh sahabat. Ya, demikian para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Nah, maka sepantasnya untuk kita mencontoh mereka. Sepantasnya kita mencontoh mereka. Demikian pula para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berkata Imam Abdurrahman bin Mahdi, sami'tu Sufyan yaqul, berkata Imam Abdurrahman bin Mahdi, aku mendengar Sufyan berkata. Nah, yang dimaksud adalah Sufyan Ibn Uyainah, karena Abdurrahman bin Mahdi adalah termasuk asalnya, zamannya Imam Bukhari rahimahullah. Nah, termasuk di zaman Imam Bukhari, Abdurrahman bin Mahdi. Adapun Sufyan ats-Tsauri adalah tabi'in. Adapun di sini Imam Bukhari bukan tabi'in, setelahnya. Nah, jadi setelah tabi'in, tabi'in setelahnya. Ya. Nah. Maka yang dimaksud tentunya Sufyan ibn Uyainah, bukan Sufyan ats-Tsauri. Wallahu a'lam, pada yang di atas, apakah yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah pada kalimat yang sebelumnya. Maka berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis qattun illa amiltu bihi walau marrah. Nah, tidaklah sampai kepadaku hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali melainkan aku amalkan dengannya sekalipun sekali. Ya, artinya kata Sufyan bin Uyainah tidak ada satupun hadis yang sampai kepada beliau dan beliau yakin itu dari Rasulullah, mesti beliau akan berupaya mengamalkannya sekalipun sekali. Kalau memang itu sulit. Ya, kalau memang itu berat, mesti beliau akan mengamalkannya sekalipun sekali saja. Nah, demikian Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Berkata pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ma katabtu haditsan illa wa qad 'amiltu bihi." Hatta marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa a'ta aba tayyiban dinar fa ataitu al-hajjama dinar hina ihtajamtu. Kata Imam Ahmad, aku menulis satu hadis, tidaklah aku menulis satu hadis kecuali sungguh aku telah mengamalkannya. Tidaklah aku menulis satu hadis kecuali sungguh itu aku telah mengamalkannya. Subhanallah, ini ucapannya Imam Ahmad. Kalau kita lihat Imam Ahmad dalam sunatnya, ya, puluhan ribu hadis. Dalam sunatnya Imam Ahmad, puluhan ribu hadis dikumpulkan oleh beliau. Nah, berarti semua yang ditulis oleh beliau tersebut telah diupayakan untuk diamalkannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-maqsad yang prinsip tujuan utama adalah amal. Nah, hatta marra bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Kata Imam Ahmad, hingga suatu hari lewat padaku tentang sesuatu bahwa Nabi itu berbekam. Maka aku mendengarkan bahwa Rasulullah memberikan yang membekam beliau itu abad thayyibah, diberi upah oleh Rasulullah berupa dinar. Ya. Maka Imam Ahmad berupaya mengikuti, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Beliau berbekam, lalu kemudian setelah itu beliau memberi upah kepada si tukang bekamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah ini sunnah? Nah, berbekam kemudian memberi upah kepada ahli bekam, sunnah atau bukan? Hah? Apa jawabannya? Hah? Sunnah, santum, sunnah. Nah, sunnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, ini yang diterapkan oleh Imam Ahmad. Ya. Sampai kepada beliau hadis bahwa Rasulullah berbekam. Kemudian beliau mengupah tukang bekamnya. Maka beliau pun menerapkannya. Dia berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya. Berarti beliau mengikuti apa? Perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Nah, sebagai sunnah. Baik. Hanya saja, nah, ada iskal di sini bahwa kalau begitu tidak apa-apa, ya, mungkin bisa muncul permasalahan. Kalau begitu tidak apa-apa, orang menjadi tukang bekam kemudian menetapkan upah, mengambil upah. Hah? Nah, dijadikan profesi bekam. Ya, maka jawabannya adalah sebagaimana perkataan para imam. Nah, dan juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sejelek-jelek kasut adalah hajam, sejelek-jelek hasil usaha adalah profesi bekam. Nah, itu sejelek-jelek hasil usaha adalah profesi bekam. Oleh karena itu para imam mengucapkan ya perkataan ini, Imam Syurbah Al-Tras, imam yang lain, ya, bahkan Imam Syurbah mengatakan khabith, hasilnya ini khabith, ya, ini sangat jelek. Khabith itu apa? Kalau kalau dalam hadis dimisalkan dimaksudkan oleh Rasulullah itu sebagai syaitan yang berlindung dari apa doa masuk wa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Imam Syubah mengatakan kasbul hajjami khabith, mengambil upah berprofesi sebagai hajjama hasilnya adalah khabith. Ini ucapannya Imam Syubah rahimahullah ta'ala, dan ucapannya para imam yang lain. Ini mengatakan syar apa jelek. Nah, akan tetapi kita jawab fiskal yang kita katakan tadi bahwasanya tidak bertentangan, tidak ada iskal. Rasulullah bertukar memberi upah kepada tukang bekam tidak bertentangan dengan orang yang melakukan bekam, tetapi tidak menetapkan apa upah, tidak menjadikannya sebagai profesi penghasilan utama di dalam bekam tersebut. Nah, maka ini tidak ada masalah. Kalau diberi alhamdulillah, kalau diberi alhamdulillah diambil. Tapi kalau tidak diberi, maka dia tidak menjadikannya sebagai apa? Profesi penghasilan utama dalam kasbul hajjam tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, maka yang melakukan kasbul hajjam ini innamal a'malu binniyat, hendaklah memantapkan niat bahwasanya amalan itu dengan niat. Nah, hanya saja terus terang saya sendiri belum bisa menjawab sampai hari ini, dan perlu kita tanyakan. Insyaallah untuk ingatkan di bantul nanti kita tanyakan ke masyayikh, yaitu bagaimana saudara-saudara kita yang melakukan bekam tetapi dia membutuhkan biaya membeli misalnya kapal, membeli minyak, membeli alat, semuanya harganya mahal. Apakah kemudian ketika orang berbekam kita tidak mengambil upah? Ya, artinya kita katakan pada orang itu kami tidak mengambil upah, tapi kami ta'awun. Kalau misalnya diberi, alhamdulillah, kalau tidak ada masalah. Ya. Apakah boleh? Karena sebab adanya alat-alat ini tadi, fasilitas yang dibutuhkan yang harganya cukup mahal. Nah, ini iskal di sini. Sampai saat ini saya pribadi tidak mampu menetapkan, akan tetapi insya Allah kita akan tanyakan ke masyayikh. Nah, tetapi jelas ucapan para imam ini tidak ada kesamaan bahwasanya kasbul hajjam asalnya adalah jelek. Sejelek-jelek usaha adalah usaha berprofesi mengambil hasil dari bekam. Tetapi perlu ditanyakan karena adanya perkembangan ini tadi, yaitu membutuhkan alat-alat dan sebagainya, membutuhkan juga bensin misalnya, kendaraan untuk pergi ke rumah orang yang akan dibekam dan seterusnya. Nah, ini butuh kejelasan, penjelasan dari para masyayikh. Baik, aku ingatkan insya Allah, saya minta tolong kepada ikhwan yang nanti ikut dalam daurah bantul, saya minta tolong. Nah, diingatkan, jangan sampai ada yang lupa insya Allah, karena ini sangat penting. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan muallif hafizahullah, fa idza aqlaqa fil ilmi wa 'amala kana tatallu'uhu lil akhirah wa inna yamshi 'alal ardi hawna. Apapun, saya sedikit tambahkan tadi bahwa apa yang saya katakan ini sama sekali bukan untuk menyinggung ikhwah-ikhwah kita, saudara kita. Nah, saya tambih karena terkadang ada memang tabiat-tabiat yang kurang bagus sehingga selalu membawa kepada mana yang jelek. Maka ini tujuannya untuk saling ta'awun, kita saling tolong menolong. Nah, dan saya yakin ikhwah yang pekerjaannya seperti ini menginginkan apa? Kejelasan tentunya. Mereka ikhlas mencari yang terbaik. Kalau memang jelas fatwa masyayikh itu tidak apa diperintahkan untuk meninggalkannya, insya Allah ikhwah kita akan meninggalkannya. Tetapi karena belum ada kejelasan, maka apa yang kita saksikan dari sebagian ikhwah kita masih melangsungkannya. Nah, karena belum ada kejelasan. Tapi insya Allah dari sisi keinginan hirs pada kebaikan, semuanya ingin kebaikan. Semuanya ingin kebaikan. Nah, maka sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menanyakan kepada masyayikh. Nah, kita lanjutkan. Kata muallif hafizallah, fa idza akhlasa fil ilmi wa amal. Fa idza bukan faida tapi faidan. Naam, akhlas fil ilmi wa amal. Kana tatallu'uhu lil akhirah wa innama yamshi 'ala al-ardi hawna. Faida ya, yang lebih tepat faida. Naam. Fa idza akhlasa fil ilmi wa amila kana tatallu'uhu lil akhirah wa innama yamshi 'ala al-ardi hawna. Apabila seseorang ikhlas di dalam ilmu dan dia beramal dengan mengamalkan ilmu tersebut, nah maka orang yang seperti ini tatallur ulil akhir, tujuannya selalu untuk akhirat. Orang yang ikhlas dalam amal dan dalam ilmu dan amal dan mengamalkannya, maka tentunya tujuannya adalah selalu akhirat, ingatannya selalu kepada akhirat. Wa innama yamshi 'ala al-ardi hawna, dan juga dia akan berjalan di muka bumi dengan hawna, dengan tawadhu, ya, dengan rendah hati, tidak dengan sombong, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Furqan, ya, alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idza khatabahum jahiluna qalu salam, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka menyatakan salam. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Nah, dari Ibrahim ibni Adhim, wallahu a'lam Adhim Adhab, yaqul man talaba al-ilmi, man talaba al-ilma khalisan yanfa'u bihi ibadallah wa yanfa'u nafsahu kana al-umur ahabba ilayhi min at-tatawwu. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَزْدَادُ فِي نَفْسِهِ ذُلًّا وَفِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا وَمِنَ اللَّهِ خَوْفًا وَإِلَيْهِ اشْتِيَاقًا وَفِي النَّاسِ تَوَاضُعًا لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَلْقَى وَأَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا. Nah, berkata Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, barang siapa menuntut ilmu ikhlas, maka di ilmunya itu akan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah, juga akan memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Dan orang yang seperti ini ikhlas dalam talabul ilm, kana al-qumulu ahabba ilaihi min at-tatawwu, yakni sifat al-qumul rendah diri, rendah hati, ya, itu lebih disukai oleh dia, yakni merasa lebih lemah, dia merasa lebih lemah dari yang lainnya. Itu lebih disukai oleh dia daripada tatawu, daripada bercongkak, bersombong, menganggap dirinya lebih kuat, lebih kuat. Ya. Nah, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, menganggap dirinya lebih lemah, lebih rendah, itu lebih disenangi daripada tatawu, daripada merasa lebih tinggi atau lebih kuat. Nah, demikian. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَزْدَادُ فِي نَفْسِهِ ذُلًّا, karena sifat ini, itu akan menambah pada dirinya tawadhu, menambah pada dirinya sifat ذُلًّا, yakni rendah hati. وَفِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا, juga akan menambah kesungguhannya dalam beribadah. وَمِنَ اللَّهِ خَوْفًا, dan menambah takutnya kepada Allah dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil nasi tawadhu'an, dan menambah tawadhu'nya pada di tengah-tengah manusia. Dan la yubali ala ma tawaffa min hadhihi dunya. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya pada sore dan paginya, pada siangnya, pagi dan sorenya dari dunia ini. Maksudnya tentang rezekinya, tentang apapun yang dia dapatkan dari dunia ini, la yubali, dia ikhlas menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, yakni qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini faedah, ya, buah yang dihasilkan daripada orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Naam. Demikian perkataan Imam Ibrahim Ibni Adham rahimahullah. Wa ta'limul ilmi yuthabbituhu aw yuthbituhu. Wa laysa ma'na hadha an yakhlisa al-hadath 'ala at-taqaddum, walakin al-murada an yas'a ila an yudhakira bi'ilmihi wa yubdiluhu liman yas'aluhu min zumala'ihi wa man hum dunahu fa yu'allimuhum wa yu'idu 'alayhim ad-dars la sa'yan lil musyaiha 'alayhim wa at-taqaddum qabla al-awan fa inna hadha min al-maqatir al-'azimah. Kata penulis hafizahullah, mengajarkan ilmu, yakni setelah berilmu mengamalkan dan mengajarkannya, ini yuthabbitu, akan menguatkan, mengokohkan ilmu tersebut. Walaysa makna hadza, bukanlah maknanya ini, ya, yakni anjuran untuk mengajarkan ilmu, keutamaan daripada mengajarkan ilmu, bukan maknanya bahwa kita memerintahkan orang-orang al-hadas, yakni orang-orang yang baru, yang pemula, untuk kemudian tampil dalam memberikan ta'lim-ta'lim. Bukan ini maknanya, kata beliau. Walakinnal murad, akan tetapi maknanya adalah yang dimaksud, agar dengan ta'lim ilmu ini, menta'limkan ilmu tersebut, seseorang itu akan semakin mantap mudzakarahnya, murojaahnya terhadap ilmu itu semakin mantap, semakin kuat. Wa yudziluhu liman yas'aluhu min zumala'ihi. Nah, dan dia berupaya untuk menjelaskan ya kepada teman-temannya yang bertanya kepada dia tentang ilmu tersebut dan orang-orang yang di bawahnya. Dia berupaya untuk, ada upaya untuk menjelaskan ilmu tersebut. Ini maknanya ta'lim. Tidaklah kita menta'limkan ilmu itu agar semakin kuat. Bukan maksudnya sekalipun belum mampu, masih pemula, disuruh untuk mengajarkannya, yakni majelis formal atau tasadur, tampil sebelum waktunya. Ini jelas salah dan tidak benar. Akan tetapi maksudnya di sini adalah ada upaya untuk mudzakar, untuk murojaah ilmu tersebut, untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang bertanya dari kawan-kawannya atau dari orang-orang yang di bawahnya dia. Mengajarkan lalu mengulangi pelajaran tersebut. Nah, bukan la sa'yan lil musyaikh 'alaihi. Ya, bukan upaya untuk kemudian menjadi syekh atas mereka, untuk menjadi guru. Wattasaddur qabla al-awan, dan tampil sebelum waktunya. Bukan ini maksudnya. Fa inna hadza min al-maqatir al-'azimah. Karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Ya, perkara yang berbahaya, sangat besar bahayanya. Yakni tampil sebelum waktunya. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada syair dari sebagian ulama, man taqaddara qabla awani uqiba bi hirmani. Barang siapa yang tampil sebelum waktunya, man ta'ajjala qabla awani uqiba bi hirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia akan berakibat terharamkannya dari hasil. Nah, yakni dari ilmu. Kemudian juga ucapan para imam, hatta qalu tazabbaba qabla an yahtara, yaitu tazabbaba yang dimaksud adalah buah kismis, zabib, ya, yang belum matang tetapi dipaksakan matang sebelum matangnya, qabla an yahtara. Ya, maka ini diperingatkan oleh para ulama untuk tidak demikian, tidak seperti orang yang memaksakan buah kismis itu belum matang dipaksakan untuk dimatangkan. Nah, maka ini sesuatu yang jelek, tazab babak qoblaan ayyasari, sesuatu yang jelek, yaitu memaksakan sebelum matangnya. Nah, berkata pula Imam Syafi'i rahimahullah, idza taqaddara al-hadats fa'tahu khairun katsir. Apabila orang yang baru, yakni orang pemula yang dimaksud di sini, al-hadats adalah orang yang pemula baru menuntut ilmu. Ya. Kemudian tampil, fa'tahu khairun katsir, maka akan luput darinya kebaikan yang sangat besar. Apa maksudnya? Bahwa orang yang masih baru, pemula, kalau dia sudah tampil, akan luput darinya kebaikan yang sangat banyak. Apa maksudnya ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah? Hah? Siapa yang menjelaskan? Fadhil. Apa maknanya ucapannya Imam Syafi'i? Nah, fadhil. Hah? Abdul Aziz? Apa? Dasar. Ya sudah, dia sudah pelajari ilmu dasar, sudah pemula. Sudah pelajari antum misalnya sekarang dahulu. Antum sudah selesai, anggaplah selesai apa pelajaran jurumiyah. Nah, kemudian setelah itu langsung jadi ustaz misalnya. Langsung jadi ustaz. Ya. Hah? Tidak, maksudnya ustaz dia mengajarkan juga yang lainnya. Ya, karena sudah ada modal apa? Jurumiyah. Diajarkan juga yang lainnya, misalnya diajarkan tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau ya kan karena sudah ada model wasara, kemudian diajarkan fikih misalnya. Nah, apa maknanya fatau khairun katsir? Hah? Nah, artinya kalau sudah tasaddur itu banyak belajar sendiri, tidak mau lagi bertanya pada orang lain, tidak mau lagi belajar. Iya. Akhirnya terluputkan darinya kebaikan yang sangat banyak seandainya kalau dia belum, akhirnya dia masih punya semangat untuk mengambil ilmu dari yang lain, belajar. Nah, makanya kita ini, wallahu a'lam bishawab, termasuk anak pribadi, daruri, anggap satu darurat, yang mestinya masih dalam menuntut ilmu, tetapi karena keadaan yang terpaksa darurat, maka kita ajarkan talim-talim seperti ini. Nah, wa illa seandainya ada misalnya salah satu thalabul ilm dari luar negeri misalnya, atau masya Allah, ya kita akan menuntut ilmu. Nah, kita duduk dengan alim tersebut, kita menuntut ilmu, mengambil ilmu. Nah, kepada beliau atau kepadanya. Akan tetapi kondisi dan juga insya Allah kita berupaya untuk mengajarkan perkara-perkara yang sesuai dengan kemampuan, apa yang kita tidak mampu kita tidak paksakan, tetapi kita katakan Allahu a'lam dan kita tanyakan kepada para ulama. Nah, maka ini sebagai bentuk ta'awun. Baik, maka demikian perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian at-tasnif fihi an yudawwin al-masail wa yurattibaha wa yuqimu bahthahu fiha ala asas ad-dalil wa jama'a kalam ahli al-'ilm fi kulli mas'alatin musannafan murattaban wa mutajanniban al-gharaiba wasyawad harisan ala talab al-haqq. Nah, yang dimaksud menulis, mengarang karya tulis yang bisa mengokohkan juga ilmu adalah mengarang masalah-masalah, mengumpulkan masalah-masalah dan mengurutkannya. Ya. Mengurutkan masalah-masalah tersebut wa yuqimu bahthahu fiha ala asas dalil. Lalu dia berupaya untuk membahasnya dalam bentuk karya tulis tadi di atas prinsip dalil, di atas asas dalil. Yani disertai dengan dalil-dalil kemudian disertai pula dalam mengumpulkan ucapan-ucapan ahlul ilm dalam setiap masalah. Ya, dalam setiap masalah ada dalil Al-Quran, Sunnah dan ucapan para imam. Demikian yang terbaik. Kemudian berupaya untuk menjauhkan dari ghoraib, jangan sampai dia menulis satu hal yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Tinggalkan yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Ya, sekalipun terkadang kita masih yang kita yakin bahwa itu benar, tapi tinggalkan. Karena misalnya tidak ada ulama yang mengucapkannya, tidak ada ulama yang mengamalkannya, tinggalkan. Sekalipun di benak kita ini itu benar menurut kita, ya, sebagai apa? Ihtiyatan, sebagai sikap kehati-hatian. Nah, dan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Walaisal maqsudu min ishtighali talib bitasnif an yas'a wa yaqsud ifrajahu linnas. Fa inna taliba fi hadhihi al-marhala lamma yablugh hadha al-hadda ba' wa inna ma ya'ud. Naam, lamma yablugh la ilamma yablugh hadha al-hadd ba'd wa inna ma yu'rad kutubahu wa musannafatihi 'ala ahli al-'ilm wa min wa man fawqahu wa man fawqahu wa qablahu fi talab mustarsyidan musta'nisan bi kalamihim wa tawjihatihim. Naam, bukanlah maksudnya sibuknya talib dalam mengarang, membuat karya tulis, ya, itu adalah agar dia berupaya bermaksud untuk mengeluarkan tulisan terhadap manusia. Bukan itu tujuannya, tidak boleh. Tidak dibolehkan untuk mengarang karya tulis agar supaya dia dikenal, manusia tahu bahwa dia pun sudah menulis. Lah, ini niat yang tidak benar, tujuan yang tidak benar. Nah, karena talib dalam tingkatan marhala ini lamma yablugh hadzal hadd ba'd, dia belum sampai pada tingkatan tersebut, yakni untuk apa? Mengarang, menulis di hadapan seluruh manusia, belum sampai. Ini masih tingkatan pelatihan. Masih dalam tingkatan pelatihan, maksudnya karya tulis ini yakni mengumpulkan, nulis, kemudian setelah itu mungkin menyerahkan kepada orang yang ahli, kemudian dibaca, diperiksa kembali, kalau sudah benar, alhamdulillah. Ya, diambil faedah oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang teman-temannya atau orang-orang yang di bawahnya. Bukan tujuannya untuk dengan tingkatan yang seperti ini yang masih baru, kemudian tujuannya untuk disebarkan di seluruh dunia misalnya. Lah, wa inna ma yu'rad kutubahu, akan tetapi tidaklah dia menampakkan kitab-kitabnya tadi, tulisan-tulisannya kepada para ulama ahli ilm dan orang-orang yang di atasnya atau orang-orang yang sebelumnya dia yang lebih senior dari dia dalam menuntut ilmu. Tidaklah dia minta bimbingan, mustarsyidan, meminta bimbingan, namun mustahnisan bikalamihim, kemudian juga mengambil apa istiqnah, penguat-penguat yang menggembirakan di dalam ucapan-ucapan para ulama tersebut dan arahan-arahan mereka. Nah, wal maksud anna tasnifil ilm yusa'idu ala hadzal ilm wal masail. Kesimpulannya bahwa mengarang di dalam ilmu ini bisa membantu untuk menguatkan hafalan dan memantapkan seseorang di dalam beberapa masalah-masalah. Nah, karena memang beda kalau kita sudah menulis satu masalah, itu beda tersisnya, meresapnya dengan ketika kita cuma membaca saja tapi tidak pernah melakukan penelitian dalam bentuk tulis. Yani kita tulis sesuatu tersebut, itu lebih berbekas. Nah, lebih lama bekasnya dan lama hilangnya dibanding dengan cuman kita membaca saja. Nah, maka dengan tujuan menulis ini adalah untuk semakin membantu dalam menguatkan pemeliharaan ilmu tadi dan beberapa masalah-masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada al-aslu at-tsamin, yaitu dasar yang ke-8 pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.